Nah, ini yang paling berbahaya menurut para ulama. Bahkan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-I'tisam juz yang kedua, beliau membahas asbabul khilaf. Sebab-sebab timbulnya ikhtilaf di kalangan umat Islam. Beliau katakan ada tiga. Yang pertama beliau katakan, ayya'taqid al-insan fi nafsihi aw yu'taqad fihi annahu min ahli al-ilmi wal ijtihad kiddin wa lam yablugh fil qadaraja fa ya'malu 'ala dhalik. Yaitu salah satu penyebab timbulnya khilaf dan kesesatan di kalangan umat Islam karena munculnya orang-orang yang meyakini dirinya itu termasuk ahlul ilm, termasuk ulama mujtahid, padahal ilmunya belum sampai kepada taraf itu. Dia ijtihad. Fa ya'malu 'ala dhalik, dia beristihad, menafsirkan Al-Qur'an, mensyarah hadis. Wa ya'uddu ra'yahu ra'yan wa khilafahu khilafan. Dia menyangka bahwa pendapatnya itu termasuk salah satu di antara pendapat-pendapat para ulama, dan perbedaan pendapat dia dengan para ulama dia anggap sebagai perbedaan pendapat antar ulama. Kata Imam Asy-Syatibi, hadza wal mubtadi'. Orang ini yang disebut mubtadi' atau ahlul bid'ah. Sebab hasil ijtihadnya pasti terjerumus ke dalam kebid'ahan yang disebabkan karena kekurangannya dalam masalah ilmu, tetapi dia memaksa-maksakan diri berijtihad. Orang seperti ini, kata beliau, harus ditakut-takuti, diancam dengan salah satu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam oleh Imam Al-Bukhari, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbidullahu al-ilma intiza'an yantazihu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta lam yubqa idza lam yubqi 'alim wattakhadha an-nasu ru'usa'a juhala fasu'ilu faftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Kata Nabi sallallahu, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu dengan mencabut langsung dari kepala manusia, tapi Allah akan mencabut ilmu ini dari manusia dengan cara mematikan para ulama. Sehingga apabila tak ada seorang pun ulama, orang-orang pun mengangkat pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan orang-orang bodoh, lalu pemimpin-pemimpin yang bodoh ini ditanya dan berfatwa tanpa ilmu, maka dia sesat dan menyesatkan. Ini berkata para ulama ahlul hadis ketika mensyarah hadis ini yang pendapatnya dikutip oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam yang kedua halaman 173. Kata mereka, takdiru hadzal hadis yadullu ala annahu la yu'tan nasu qat min qibali ulama'ihim wa innama yu'tuna min qibali annahu idha mata ulama'uhum afta man laysa bi'alimin fayu'tan nasu min qibalihi wa qad sarrafa hadal ma'na tasrifan. Kata para ulama, hadis ini maksudnya bahwa kebid'ahan atau kesesatan bukan ditimbulkan atau timbul dari kalangan para ulama, akan tapi timbul di tengah-tengah manusia di saat tidak ada ulama, dan orang yang dimintai fatwa adalah orang yang bukan ulama. Lalu berpalinglah makna ayat kepada makna yang bukan semestinya, dan bergulirlah fatwa-fatwa yang tidak selaras dengan maqasid syariah, dengan maksud yang terkandung dalam syariat Allah. Makanya dalam bahasa Arab ada sebuah peribahasa yang menyatakan, ma kana aminun qad walakinnahu uqtubina ghairu amin fakana. Kata peribahasa dalam bahasa Arab itu, tidak akan khianat orang yang amanah. Yang terjadi adalah amanah diserahkan kepada orang yang khianat, sehingga terjadilah pengkhianatan. Fanahnu naqul, kata Imam Asy-Syatibi, maka kita pun mengatakan mabtada'a 'alimun qad walakinnahu ustufta man laisa bi'alimin. Tidak akan terjerumus ke dalam kebid'ahan seorang ulama. Yang terjadi adalah orang yang bukan ulama dimintai fatwa lalu dia terjerumus ke dalam kebid'ahan. Itu yang terjadi. Ada sebuah riwayat yang diceritakan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Suatu saat gurunya yang namanya Rabi'ah didapatinya sedang menangis dengan sekeras-kerasnya. Kata Imam Malik, baka Rabi'ah yauman buka'an syalidan. Faqila lahu, musibah nuzilat bika. Faqala la walakin ustufta man la ilma indah. Suatu saat gurunya Imam Malik yaitu Rabi'ah menangis dengan sejadi-jadi. Ditanya, apakah engkau telah tertimpa suatu musibah? Musibah telah menimpa dirimu? Kata Imam Rabi'ah, ini bukan Rabi'ah Al-Adawiyah Sufi, itu bukan. Ini Imam Rabi'ah, salah seorang guru Imam Malik yang masyhur di kalangan ulama ahlul hadis dan termasuk Imam ahlul hadis. Kata Rabi'ah, tidak. Bukan musibah yang telah menimpa. Aku menangis disebabkan karena orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berilmu telah dimintai fatwa, lalu dia berfatwa tanpa ilmu, dia terjerumus ke dalam kebid'ahan, maka dia sesat dan menyesatkan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis. Dalam hadis itu Rasulullah SAW menyatakan, qablas sa'ah sannuna khida'an. Sebelum terjadinya hari kiamat, akan banyak terjadi pengkhianatan. Yusaddiqu fihina al-kadhib wa yukadzibu fihina as-sadiq. Atau yusaddiqu fihina al-kadhib wa yukadzibu fihina as-sadiq. Pada zaman seperti itu, orang-orang yang suka berdusta dianggap orang jujur, orang jujur dianggap tukang berdusta. Wa yakunu fihinal amin wa yu'tamanul kha'in. Orang-orang yang diberi amanat khianat, dan orang-orang khianat diberi amanat pada zaman itu. Wa yanthiqu fihinar ruwaydhah. Pada zaman itu banyak berbicara orang-orang ruwaydhah. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan al-ruwaydhah ini? Ruwaydhah ini satu istilah dalam bahasa Arab. Para sahabat orang Arab, tapi mereka bertanya, apa yang dimaksud dengan ruwaydhah ini? Ini menunjukkan salah satu dalil yang menunjukkan, yang dijadikan hujah oleh para ulama untuk bisa memahami Quran Sunnah tidak cukup dengan menguasai bahasa Arab saja. Buktinya para sahabat orang Arab banyak bertanya tentang maksud yang terkandung dalam suatu ayat, banyak bertanya tentang maksud yang terkandung dalam suatu hadis, bahkan banyak yang bertanya tentang makna yang terkandung dalam satu lafaz seperti ar-ruwaydhah ini. Rasulullah SAW menyatakan bahwa ruwaydhah ini adalah orang yang miskin ilmu, tetapi dia banyak berbicara tentang ilmu. Tentu saja pembicaraannya ngaco. Makanya orang Arab sekarang, ya, saya banyak mendengar dari para masyayikh ketika membahas tentang bab ilmu ini, mereka sering menyatakan kepada orang-orang jahil ini dengan ucapan, ya miskin ta'al, wahai miskin kesini kamu. Yang dimaksud miskin itu bukan miskin harta, mungkin dia punya istana besar saking kayanya, tapi miskin dalam masalah ilmu. Dan ini menjadi satu ungkapan yang lazim dalam kalangan mereka. Ya miskin uskut, wahai miskin diam kamu. Fa innaka laisa laka ilmu, karena engkau tidak mempunyai ilmu sedikit pun. Diam sudah. Maksudnya miskin di sana miskin ilmu, artinya jahil sudah. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menyatakan, qad alimtu ma yuhlikun nas. Aku sudah tahu siapa orang yang menghancurkan manusia ini, yang membinasakan manusia. Kata Umar, idza ja'al fiqhu min qibalis sighar, ista'so alaihi al-kabir. Wa idza jaa al-fiqhu min qibal al-kabir taba'ahu as-saghiru fahtadaya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ini dikutip oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Iqtisam juz yang kedua tentang bab min asbabil khilaf. Umar menyatakan, apabila datang pemahaman dari orang-orang kecil, maka orang-orang besar bisa bermaksiat karenanya. Dan apabila datang pemahaman ini dari orang-orang besar, maka orang-orang kecil akan mengikutinya dan kedua-duanya akan mendapatkan petunjuk. Apa yang dimaksud orang kecil orang besar ini? Nanti selaras dengan ucapan Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata Ibnu Mas'ud, la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma min akabirihim fa idza akhaduhu an asagirihim wa sirarihim halaku. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, manusia ini selalu berada di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu ini dari orang-orang besar di antara mereka. Maka apabila mereka mengambil ilmu dari orang-orang kecil dan orang-orang jeleknya, maka mereka akan binasa. Kata Imam Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan orang-orang kecil adalah ahlul bidah. Orang-orang ahlul bid'ah, kata Umar, jika datang pemahaman dari orang kecil, maksudnya ahlul bid'ah, maka orang-orang besar bisa maksiat karena hal itu. Maksiatnya itu bisa berarti diam dari kemungkaran itu, tidak berani mengusik, mengutak-ngatik, tidak berani menasihati, atau mungkin terkalahkan hujahnya dan seterusnya. Tapi kalau datang pemahaman dari orang besar, maksudnya orang besar di sini ahlul ilm atau para ulama, maka orang-orang kecil, orang-orang tidak berilmu akan mengikutinya sehingga tertuntunlah untuk mendapatkan hidayah. Kata Imam Asy-Syatibi wa huwa muwafiq li anna ahlal bid'ah asaghir fil ilm wa li ajri dzalik saru ahlal bid'ah. Ini benar ucapan apa Ibnu Mubarak ini, karena orang-orang ahlul bid'ah itu orang-orang yang dianggap kecil dalam masalah ilmu. Oleh karena itulah mereka terjerumus ke dalam kebid'ahan. Lain lagi dengan yang dijelaskan oleh Imam Al-Baji, salah seorang ulama yang masyhur di kalangan muhaddisin juga. Imam Al-Baji menyatakan, yahtamilu ayyakuna al-asaghir man la ilma indah. Yang dimaksud, kata Imam Al-Baji ini, yang dimaksud orang-orang yang kecil itu maksudnya orang-orang yang tidak berilmu. Bukan orang-orang muda, bukan orang-orang yang muda usia. Sebab di kalangan Umar bin Khattab dinyatakan kana Umar yastasyiru shighar wa kana al-qura ahli musyawaratihi kuhulan wa syubanan. Umar bin Khattab ini sering mengajak musyawarah kepada para pemuda dan ahli musyawarahnya. Dewan musyawarah yang di ajak oleh Umar bin Khattab terdiri dari orang-orang tua dan orang-orang muda, tetapi ilmunya diakui oleh semua kalangan. Ini. Jadi yang dimaksud asaghir, orang-orang kecil itu adalah orang-orang yang kecil ilmunya. Dan yang dimaksud dengan akabir adalah orang-orang yang besar ilmunya, yaitu para ulama. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, la yazalun nasu bi khairin ma akhadal ma akhadul ilma an akabirihim. Manusia selalu akan berada di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu itu dari akabir-akabir mereka, maksudnya dari para ulama mereka, dari orang-orang yang paham tentang ajaran Islam dengan pemahaman yang bisa dipertanggungjawabkan karena kemampuan ilmunya, kemantapan ibadahnya, kelurusan akidahnya, kemuliaan akhlaknya, dan seterusnya. Oleh karena itu, pantas kalau kita membuka kitab-kitab tafsir para ulama, kitab hadis, kitab fiqih, kitab usul fiqih, kitab tauhid, kitab termasuk bahasa Arab, selalu kita akan dapatkan. Yang ketika mereka menafsirkan ayat, selalu dikutip ulama-ulama yang lebih dahulu atau lebih tinggi ilmunya dari dirinya. Ibnu Katsir umpamanya, ketika menafsirkan suatu ayat, pasti yang pertama dikutip qala Ibnu Abbas fi tafsir hadzal ayah kada wa kada wa kada. Berkata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini begini begini begini. Berkata Ibnu Mas'ud, berkata Imam Sufyan ats-Tsauri, berkata Mujahid, berkata Qatadah, selalu dikutip, baru akhirnya dia mengemukakan pendapatnya sendiri tentang masalah itu. Demikian juga ulama-ulama yang lainnya, termasuk Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mensyarah kitab Fathul Bari, ketika mensyarah Sahih Bukhari dalam kitabnya Fathul Bari, selalu mengutip pendapat-pendapat guru-gurunya terlebih dahulu. Qala Ibnu Mundhir fi syarhi hadzal hadis, berkata Imam Ibnu Mundhir ketika mensyarah hadis ini begini begini begini, terus begitu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan di antara tanda-tanda alimnya seseorang terhadap sesuatu, di antara tanda-tanda berilmunya seseorang tentang sesuatu hal, dia akan terlebih dahulu mengemukakan pendapat orang-orang yang lebih tinggi ilmunya dari dia tentang masalah itu dan mengakhirkan pendapat dirinya sendiri tentang masalah itu. Sebaliknya, di antara tanda-tanda jahil atau bodohnya seseorang tentang suatu masalah, dia tidak pernah menengok kiri kanan, dia tidak pernah merujuk kepada orang-orang yang lebih tinggi ilmunya tentang masalah itu, langsung dia kemukakan pendapat dia sendiri tentang masalah itu, sekalipun pendapatnya itu bertentangan dengan pendapat orang-orang yang lebih tinggi ilmunya tentang masalah itu. Makanya di antara adab-adab yang selalu dipelihara oleh para ulama ketika menguraikan tafsir, menguraikan hadis, menguraikan masalah fiqih, masalah tauhid, selalu dikutip. Dikutip. Pendapat ulama anu begini, ulama anu begini, ulama anu begini, paling-paling dia hanya menambahkan yang tidak bertentangan atau memilih pendapat yang lebih rajih atau yang paling kuat di antara pendapat-pendapat yang ada. Ini adab yang selalu dipelihara dan dipegang teguh oleh orang-orang yang berilmu. Lain halnya dengan orang yang tidak berilmu. Ayo, tanya apa saya? Pasti saya jawab. Tanya ini, jawab. Kutip ayat, tafsirkan sendiri. Tanya ini, jawab. Kutip hadis, syarah sendiri. Tanya ini, itu. Menurut pendapat saya begini. Menurut pemahaman saya begini. Enggak ada akwal ulama yang dikutip. Oh, kalau begitu taklid dong. Kalau kita selalu berpegang teguh kepada pendapat ulama. Tidak juga. Tidak juga. Yang namanya taklid adalah mengikuti pendapat tanpa mengetahui alasannya, dalilnya. Yang kita lakukan mengkaji para ulama sebab kita yakin di sana terdapat dalil-dalil yang kuat, hujjah-hujjah yang nyata, yang tidak mungkin bisa terpahami dan tertemukan oleh orang-orang jahil. Umpamanya ketika saya mengemukakan tadi, saya kutip pendapat ulama. Di sana dijelaskan ulama itu kenapa berpendapat begitu, dalilnya ini, Qur'annya ini, hadisnya ini, pendapat sahabatnya ini, dan seterusnya. Dengan pemahaman yang didasari oleh ilmu yang memadai. Nah, kita lihat para ulama itu di dalam memahami Islam selalu mengutip pendapat para sahabat tentang masalah ini begini, selalu mendahulukan. Pendapat para ulama tabi'in seperti Mujahid, Qatadah, dan seterusnya begini. Pendapat yang berikutnya seperti Imam Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, atau Umay Abdullah bin Mubarak, atau yang lain-lainnya begini, begini, begini. Selalu begitu. Selalu begitu. Karena apa? Karena mereka menyadari bahwa para manusia ulama-ulama yang hidup pada generasi awal, yang sejaman dengan Rasulullah SAW, diyakini sebagai orang-orang yang lebih tahu, lebih paham tentang masalah Islam dari dirinya. Oleh karena itulah, ya, jalan, satu-satunya jalan atau cara yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan lahir batin dunia akhirat di dalam memahami ajaran Islam. Kita wajib merujuk dalam memahami Islam ini kepada para ahlinya, kepada para ulama yang mereka menguraikan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis itu dengan kacamata ilmu yang memadai, diakui oleh ulama-ulama lainnya di setiap tempat dan setiap zaman. Dan selalu kita hindarkan untuk memahami Al-Quran dan hadis ini dengan pemahaman diri sendiri yang tentu saja ilmunya terbatas, bahkan dipenuhi dengan kebodohan, dipengaruhi oleh hawa nafsu, dipengaruhi oleh misi-misi tertentu dan seterusnya. Oleh karena itu saya ingin ulang ucapan saya pada hari kemarin. Mungkin saja. Islam yang selama ini kita pahami, yang selama ini kita yakini, yang kita amalkan, kita dakwahkan, kita perjuangkan, bukanlah Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukanlah Islam yang didakwahkan oleh para sahabat, dipahami, diyakini, dan diperjuangkan. Tapi mungkin Islam hasil rekayasa kita sendiri. Sekalipun kita berhujjah dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis, tetapi ayat-ayat dan hadis itu hasil rekayasa kita di dalam memahaminya, difahami oleh kebodohan kita, difahami dengan keterbatasan ilmu kita, yang ilmu kita itu sama sekali tidak layak untuk bisa membongkar makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Pada hari kemarin saya kutip beberapa hadis dan pendapat para ulama tentang haramnya orang yang tidak berilmu, yang tidak paham ilmu tafsir, menafsirkan Al-Quran. Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, man fasara Al-Quran bira'ihi au bima la ya'lamu fal yatabawwa maq'adahu minan nar au kama qala. Barang siapa orang yang menafsirkan Quran dengan ra'yu atau tanpa ilmu, bersiap-siaplah untuk menempati tempat duduknya di dalam neraka. Dalam hadis riwayat Abu Daud dinyatakan, man qala fi kitabillahi bira'ihi au bima la ya'lamu fa'asaba faqad akhta'a. Barang siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu, lalu pembicaranya itu benar, maka sungguh dia telah salah. Dan banyak riwayat-riwayat lainnya yang menyatakan hal demikian. Kita lihat bagaimana sikap para sahabat dan para ulama di saat mereka tidak paham tentang suatu masalah yang ditanyakan oleh orang kepadanya. Pernah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanya tentang makna yang terkandung dalam suatu ayat, wa fatihatan wa abba. Ini ayat ini terdapat dalam surat Abasa wa tawalla. Wa fatihatan wa abba. Kata murid-muridnya, amal fatihah wa abba. Adapun fatihah, qad arafnaha. Kami tahu fatihah itu hanya buah-buahan. Famal ab. Lalu apa yang dimaksud dengan al-ab dalam ayat ini? Mendengar pertanyaan ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang belum tahu makna yang terkandung dalam ayat ini, belum pernah mendengar penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, ayus sama'in tudilluni wa ayu ardin yuqilluni idza qultu fi kitabillahi ma lam a'lam. Langit mana yang akan menaungiku? Bumi mana yang akan aku jadikan sebagai tempat berpijak kalau aku berbicara tentang kitab Allah yang aku tidak tahu ilmunya tentang masalah itu? Pergi kalian kepada Umar bin Khattab, tanyakan kepadanya. Itu Abu Bakar. Orang pun berbondong-bondong kepada Umar, ditanyakan apa makna fatihah tau ab itu apa? Kata Umar, kenapa? Bukankah kalian tahu masih ada Abu Bakar? Kenapa kalian tanya kepada aku? Tanya kepada dia. Qad sa'alnahu ya Abu Bakar, ya Umar, kami telah bertanya kepadanya. Bagaimana jawabnya? Jawabnya adalah, langit mana yang akan menaungiku, bumi mana yang aku pijak kalau aku berbicara tentang kitab Allah tanpa ilmu. Itu jawabnya. Nah sekarang kami bertanya kepadamu. Apa jawab Umar? Umar pun menyatakan, langit mana yang akan menaungiku, bumi mana yang akan aku pijak kalau aku berbicara tentang kitab Allah tanpa ilmu. Begitu. Para sahabat yang disebut kibarus sahabat, sahabat-sahabat besar yang menjadi khalifah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi ulama besar lainnya yang disebut kana a'lamun nas, orang yang paling tinggi ilmunya pada zamannya, fi zamani, namanya Sa'id bin Al-Musayyib. Ada juga yang menyebut Sa'id bin Al-Musayyib. Kata murid-muridnya, fa'idha sa'anahu an ayatin min ayatil Qur'an, sakata ka'annahu lam yasmak, li'annahu yakrahu ayyakula fi kitabillahi ma'lam ya'lam. Ketika kami bertanya kepada Sa'id bin Al-Musayyab tentang salah satu ayat Al-Quran, beliau diam pura-pura tidak mendengar. Ka'annahu lam yasmak, seolah-olah dia tidak mendengar. Karena beliau benci berbicara tentang kitab Allah tanpa ilmu. Ini sikap para sahabat. Dan demikian juga sahabat-sahabat dan ulama-ulama yang lainnya. Di saat mereka ditanya tentang makna suatu ayat, syarat sebuah hadis, yang mereka tidak paham tentang maknanya, mereka diam. Mereka tidak memaksa-maksakan diri untuk menjawab tentang hal-hal yang tidak diketahuinya. Atau mereka menyuruh untuk bertanya kepada orang lain, padahal Sa'id bin Al-Musayyab ini disebut oleh para ulama kana a'lamun nas, seorang yang sangat tinggi, paling tinggi ilmunya di kalangan manusia yang lainnya. Tapi begitulah sikapnya. Bandingkan dengan orang-orang jahil, yang jahlul murakkab. Jahlul murakkab ini dirinya jahil, tapi dia tidak tahu dirinya jahil, disangkanya dia ulama. Segala macam pertanyaan dijawab. Lewat langsung dijawab. Dan jawabnya menurut ro'yunya sendiri, menurut saya begini. Kalau jawabannya menurut ulama ini begini, dengan alasan dalil ayat ini, dengan dalil hadis ini. Menurut ulama ini dalam kitabnya ini, berdasarkan ayat ini, hadis ini, begini. Menurut ulama ini, namanya ini, kitabnya ini, dengan dalil ayat ini, hadis ini, jawabannya begini. Kalau demikian itu ahsan, bagus. Nah, orang seperti itu disebut sebagai orang-orang yang masuk dalam kategori yang dinyatakan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Nah, inilah tariqah yang ditelusuri oleh para ulama. Pertama, kita yakin bahwa yang dimaksud Islam yang benar adalah Islam yang dipahami oleh para sahabat, yang mereka langsung menerima wejangan-wejangan dan penjelasan Islam dari Rasulullah SAW. Baik pemahamannya, keyakinannya, amalnya, dakwahnya, perjuangan tentang Islam, insya Allah jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada generasi yang lainnya. Kalau seandainya ada orang yang meragukan pemahaman para sahabat, bayangkan. Didikan langsung Rasulullah SAW aja diragukan pemahamannya, sahabat juga belum tentu benar. Kalau sahabat saja yang langsung dididik, mendengar, melihat, bergaul langsung dengan Rasulullah SAW diragukan, mungkin saja salah, apalagi kita, apalagi orang-orang yang jauh zamannya dari Nabi SAW. Coba umpamanya, ada gak orang yang sakit? Gak mau pergi ke dokter, kenapa? Dokter juga manusia, takut salah. Makanya saya obati saja saya dengan dirinya sendiri. Ada yang begitu? Hanya orang jahil, orang bodoh. Betul, dokter itu bisa salah, manusia. Dokter saja yang tahu ilmu kesehatan bisa salah. Apalagi kita yang gak ngerti masalah itu. Mobil rusak, gak mau ke bengkel. Kenapa? Orang-orang bengkel itu manusia juga, bisa salah. Khawatir salah dalam memperbaikinya, nanti tambah rusak. Udah saja saya oprek sendiri. Ada yang begitu? Hanya orang jahil yang seperti itu. Betul, bengkel itu manusia. Bukan bengkel. Orang-orang yang kerja di bengkel itu manusia. Tetapi manusia yang ahli tentang mesin. Yang paham dan berpengalaman tentang masalah itu. Kalau mereka bisa saja salah. Apalagi orang yang tidak mengerti mesin sama sekali. Apakah dengan alasan mereka manusia, kita manusia, mereka makan nasi, kita makan nasi. Dari alasan itu lalu kita tidak mau berobat, memperbaiki mobil kita ke bengkel dengan alasan dokter manusia, saya juga manusia, dokter makan nasi, saya juga makan nasi, kalau dokter bisa nyuntik, kenapa saya tidak? Coba katakan itu. Banyak orang yang menyatakan ulama manusia tidak masuk, bisa salah, saya juga manusia, mereka makan nasi, kita juga makan nasi, kenapa mereka boleh beristihad, saya tidak? Betul. Ada benarnya, ada salahnya. Betulnya mereka manusia, kita manusia, mereka makan nasi, kita makan nasi. Ini benar. Tapi yang salahnya mereka boleh beristihad, kita tidak boleh. Nah, ini yang salahnya. Kita boleh juga, ini yang salahnya. Coba katakan kepada ahli renang, kepada juara renang sedunia. Dia manusia, kita manusia. Dia makan nasi, kita makan nasi. Dia bisa nyebur ke laut sampai di Pulau Seberang. Kenapa saya tidak? Coba nyebur sama-sama dia. Apa yang terjadi? Yang terjadinya tenggelam. Betul manusia dia, tapi manusia yang terlatih. Yang terampil dalam berenang. Yang panjang nafasnya, yang kuat fisiknya sehingga bisa nyebur ke laut. Tiba di Pulau Seberang. Dari Jawa ke Sumatera bisa. Kita yang gak pernah latihan, yang apa namanya, mandi saja dua hari sekali, berkata begitu. Nah, kalau kepada ahli renang kita tidak berani menantang begitu, kalau kepada dokter gak berani menantang seperti itu, kalau ke tukang bengkel kita gak berani menantang seperti itu, kenapa kepada para ulama dalam memahami Islam berani menantang seperti itu? Ulama juga manusia, tidak maksum. Bisa salah. Makanya kalau kita merujuk terus ke ulama, gimana kalau ulama itu salah? Bayangkan, merujuk ke ahlinya saja bisa salah. Apalagi kalau kita memahami sendiri dengan diri sendiri yang bukan ahlinya. Kan begitu. Betul, para ulama pasti ada salahnya. Tapi kita tidak tahu di mana salahnya. Yang kita tahu, para ulama dalam mengemukakan pendapatnya selalu disertai dalil-dalil yang nyata, hujah-hujah yang kuat. Ini dalilnya Quran, ini dalilnya hadis, ini pendapat para sahabatnya. Itu yang kita tahu. Dan itu memang satu prosedur dalam memahami ajaran Islam yang diharuskan. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan nilai-nilai kebenarannya. Dibandingkan dengan apabila kita memahami ayat Al-Quran itu dengan pemahaman sendiri. Atau merujuk kepada ahli filsafat yang non-muslim. Merujuk kepada para orientalis di barat yang walaupun mereka paham tentang Islam dengan kacamata mereka sendiri. Tapi mereka tetap dalam kekafirannya. Dibandingkan dengan kita merujuk kepada selain para ulama. Oleh karena itulah, jalan yang bisa dipertanggungjawabkan dalam memahami Islam, tidak ada jalan lain kecuali merujuk kepada ahlinya. Sesuai dengan bunyi ayat fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Selaras dengan ayat yang menyatakan was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum kalangan sahabat muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ini ada pengalaman seorang ustaz. Dia seram mengutip ayat, mengutip hadis. Ditafsirkan dengan pikirannya sendiri, disyarah hadis itu dengan pendapatnya sendiri. Beres ceramah ada yang bertanya, Ustaz, maaf, tafsiran tadi ini menurut siapa? Menurut Ustaz atau menurut ulama? Menurut saya, katanya. Apa Ustaz ulama ahli tafsir? Bukan, saya bukan ulama, saya tadi tahu. Bukankah ada hadis yang menyatakan orang yang menafsirkan Quran dengan ru'yu tanpa ilmu siap-siap dalam neraka? Atau dalam hadis lain, walaupun dia benar, dia salah? Harusnya Ustaz merujuk. Mana rujukannya? Dia tidak bisa menjawab. Baru di dunia ditanya begitu. Di dunia ditanya mana rujukannya, mana pendapat ulamanya, tidak bisa menjawab. Ustaz sendiri bukan mujtahid, kenapa ijtihad? Ustaz sendiri belum bukan mufasir, kenapa menafsirkan? Ustaz sendiri bukan ahli hadis, kenapa mensyarah hadis? Bukankah syarah dan tafsir serta ijtihad para ulama sangat banyak tentang masalah yang dibahas oleh Ustaz tadi? Kenapa tak satu pun dikutip dengan dalil-dalilnya yang nyata? Dia. Di dunia tidak bisa menjawab. Tapi di dunia masih ada kesempatan untuk rujuk dan tobat. Mengubah sikapnya, pandangannya tentang masalah itu. Bagaimana kalau pertanyaan itu diajukan di akhirat? Kenapa ketika di dunia kamu berkata begitu? Mana dasarnya? Bagaimana kita menjawab? Di akhirat tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia. Untuk merubah kesalahan kita. Untuk memperbaiki penyimpangan kita. Yang ada hanya balasan dari kesalahan dan kebenaran yang kita lakukan. Oleh karena itu, ayuhal ikhwah, saya mengajak dalam forum yang berbahagia ini untuk memahami Islam melalui pemahaman para ahlinya. Dan selalulah kita hindarkan untuk memahami Islam dengan kebodohan kita atau memahami Islam dengan merujuk kepada orang-orang yang bukan ahli tentang masalah itu, sesuai dengan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tadi menyatakan, la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma min akabirihim fa idza akhaduhu an asagirihim wa syararihim halaku. Manusia ini senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu ini dari ulama-ulama mereka. Dan apabila mereka mengambil ilmu dari bukan ulama, apalagi orang-orang yang disebut syirarihim, syararihim, orang-orang yang jelek, yang jahatnya, mereka pun akan binasa. Sebenarnya masih banyak aspek yang harus kita bahas tentang masalah ini, akan tapi memang waktunya terbatas. Saya tidak sempat menjelaskan aspek-aspek yang mestinya dijelaskan itu, tapi insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan lain dan mungkin di tempat ini atau di tempat lainnya, kita bisa bahas aspek-aspek lain itu yang tidak kalah pentingnya dengan tadi. Untuk hari ini saya cukupkan penjelasan saya sampai di sini, sisa waktu yang ada mungkin kita bisa gunakan untuk tanya jawab ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nah, saya selalu berusaha untuk selalu merujuk kepada pemahaman para salafus saleh, walaupun hanya dari pengajian atau buku-buku terjemahan. Dan dari ilmu ini saya baru dapat memahami secara makna. Saya sering tidak dapat, tidak apa, siapa ulama atau sahabat yang memahami. Pertanyaan, apakah saya sudah ittiba? Ittiba itu memahami sesuatu pendapat dengan memahami hujah-hujahnya, paham dalil-dalilnya. Itu disebut ittiba. Jadi kalau penanya ini demikian, insya Allah termasuk ittiba. Tapi kalau hanya sekedar tidak paham hujahnya, kalau kata ulama begini tapi tidak peduli terhadap hujahnya, belum ittiba. Maksud orang jahil daripada ijtihad. Ya. Orang jahil lebih baik taklid daripada ijtihad. Tentu saja lebih baik ittiba. Lebih baik. Bolehkah saya mendakwakannya pada orang lain? Kalau mampu silakan dengan hujah-hujahnya. Kalau tidak mampu justru akan mengundang fitnah, maka jangan mendakwahkan apa yang kita tidak memahaminya, tidak menguasainya. Wallahu a'lam. Ustaz, ana mau menanyakan tentang keadaan atau kekuatan hadis. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, ialah Al-Quran dan keluarga. Wallahu a'lam, saya belum memeriksa hadis. Untuk bertaubat, apakah ada tuntunannya? Umpamanya sholat, untuk tobat banyak tuntunannya. Apakah ada sholat tobat? Ini para ulama istilah. Ada yang menyatakan, ya ada sholat tobat, ada yang menyatakan, tidak. Dan bukan tempatnya di sini untuk menguraikan masalah ini. Allahu a'lam. Akhir-akhir ini sering kita dapat di radio ataupun televisi, para penceramah yang ditanya tentang suatu masalah agama. Lalu penceramah itu menjawab, dan kadang-kadang dia menjawab pertanyaan itu tanpa disertai dalil, ataupun kadang-kadang dia menjawab dengan akalnya atau dengan perasaannya. Kalau begitu dia berada dalam posisi yang membahayakan, sebab dia bisa sesat dan menyesatkan. Bagaimana menasihati penceramah tersebut, sebab dia kan seorang tokoh? Wah, itu juga bingung ini. Gimana caranya ya? Wallahu a'lam, yang bisa jawab. Pikirkan. Saya menduga penanya ini kemarin tidak hadir ya? Hadir. Oh, iya. Sebenarnya ini sudah dibahas kemarin. Yang dimaksud dengan ulama itu adalah ulama yang paham tentang syariat, pengajaran Islam. Di luar itu para saintis, teknolog, sosiolog, ekonom yang ahli tentang ilmu-ilmu yang seperti itu tidak bisa dikatakan ulama seperti yang dimaksud oleh Al-Quran, hadis dan para ulama. Sebab apa? Sebab ayat dan hadis dan perkataan para ulama yang menyatakan tentang ilmu, maksudnya tidak ada lain adalah ilmu syar'i, ilmu syariat. Dalam ayat dan hadis, umpamanya kemarin saya mengemukakan sebuah hadis yang menyatakan innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yarithul dinaran wala dirham innama warithul ilmi. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, dan para nabi itu tidak mewariskan dirham, dinar atau yang lainnya, hanyalah mereka mewariskan ilmu. Yang diwariskan oleh para nabi itu saja ilmu syar'i, ilmu tentang syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis yang juga kemarin saya bahas yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, dinyatakan min asyrafis sa'ah ayyaqillal ilmu wa yakthurul jahl. Di antara tanda-tanda dekatnya zaman kepada hari kiamat adalah akan semakin menyedikit ilmu dan semakin tersebar kebodohan. Kebodohan itu semakin merajalela, ilmu semakin sedikit. Tentu saja yang dimaksud ilmu di sini bukan ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu peradaban. Karena peradaban semakin dekat ke kiamat semakin canggih, semakin maju, semakin hebat. Tapi yang dimaksudlah ilmu syar'i. Jadi semakin sedikit ilmu syar'i, ilmu syariat yang dipahami oleh manusia dan semakin merajalela kebodohan tentang ilmu syariat itu. Termasuk minat para pemuda muslimin dalam mempelajari ilmu syar'i semakin berkurang. Orang lebih tertarik, termasuk anak kiai, lebih bergensi masuk ITB daripada belajar di pesantren atau masuk IAIN, kan begitu. Nah, itu semua menunjukkan bahwa para ulama menjelaskan setiap lafaz ilmu, istilah ilmu yang terdapat dalam Quran, Sunnah, dan kitab-kitab para ulama, maksudnya adalah ilmu syar'i. Demikian juga makna ulama. Ulama yang dimaksud ulama tentang ilmu syar'i. Orang yang paham benar tentang ilmu syariat, bukan orang yang paham di luar ilmu itu. Makanya para saintis, teknolog, kemudian ekonom segala itu jangan walaupun bergelar profesor, doktor dan ahli di bidangnya masing-masing, tidak disebut ulama dan tidak boleh. Nanti apa? Nanti ada kerancuan. Karena dia ulama, kalau begitu boleh menafsirkan. Padahal dia hanya paham tentang ilmu sains. Tentang ilmu Al-Quran Sunnah tidak tahu dia. Boleh beristihad, boleh mensyarah hadis dan seterusnya. Makanya wajib kita bedakan antara ulama dengan sendekial, dengan teknokrat, dengan teknolog, dengan saintis, dengan ekonom. Sudah, mereka jangan disebut ulama. Ulama itu orang yang paham tentang masalah syariat. Kalau ini disatukan yang namanya ulama itu orang yang paham sembarang ilmu, wah ini bahaya besar. Akibatnya seperti tadi, ulama umpamanya saintis diminta ceramah Isra Mi'raj. Umpamanya, atau seorang ekonom diminta ceramah tentang masalah sholat, tentang masalah tauhid. Ya dia paham profesor itu di bidang ekonomi, dalam masalah tauhid nggak akan paham dia. Kecuali kalau dia pun mempunyai kemampuan, pemahaman yang bisa dipertanggungjawabkan tentang masalah tauhid, itu boleh diundang tentang masalah itu. Nah, oleh karena itu terjawablah sudah tentang permasalahan tadi tentang makna ulama. Ya. Kalau sekarang ada penyatuan atau pengeneralisasian istilah ulama, digeneralisir terhadap setiap orang yang berilmu, ilmu apapun, ini berarti musibah. Musibah. Dan musibahnya, tentu saja kerugian dari musibah ini akan menimpa kaum muslimin. Wallahu a'lam. Bagaimana kekuatan dan keriwayatan hadis bahwa jika tidak terdapat kekhalifahan maka Rasul menjawab berpegang kepada Quran dan Sunnah. Saya tidak pernah mendengar bunyi hadis ini. Yang ada adalah hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah al-Yamani, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, ketika zaman sudah kacau, kata Rasulullah, talzamu jama'at al-muslimin wa imamihim, kan begitu. Kamu harus berpegang teguh, iltizam kepada jama'at kaum muslimin dan imam mereka. Terus kalau tidak ada jama'at, tidak ada imam, bagaimana? I'tazibu tilkal firqah kullaha. Jauhi oleh kalian semua firqah-firqah itu seluruhnya. Nah itu. Ini hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari yang isinya menyatakan di saat tidak ada jamaah dan imam, maksudnya kekhalifahan Imam Ibnu Jarir atau Ibnu Hajar as-Sakalani al-Tabari, pasti akan muncul firqah, hizb, golongan-golongan. Apapun namanya, hizb atau golongan-golongan ini, firqah-firqah ini mengajak semua orang untuk masuk ke dalam kelompoknya dan berdebat untuk menegakkan Islam. Kata Rasulullah, i'tazilu tilkal firqah kullaha. Jauhi semua firqah-firqah itu seluruhnya. Itu maksudnya. Atau ada hadis yang tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiina min ba'di. Kalian wajib berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para sahabat sepeninggalku, yang rasidin sepeninggalku. Hadis ini pun sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, diterima dari Irbad bin Sariyah, dan hadis ini terdapat dalam Arba'in Nawawi atau Jami Ulum wal Hikam atau Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah juga ada dengan sanad yang sahih. Wallahu a'lam.